Roma pas 7. Para semeton, semeton sampun sinah ngeresep punapi sane jago bawa sang tiang. Santukan semeton makesami sampun pada uning ring undang-undang. Undang-undange punike ngereh sekantun anake punike urip. Upaminipun, anake eluh sane mekurenan, ipun keleketang arepe ring somah nyane antuk undang-undange, sekantun somah ipune punike urip. Nanging, yening somah ipune punike padem, ipun bebas saking undang-undange, saning ngeleketang ipun arepe ring somah ipune. Yening ipun mekurenan ring anak muanilianan, sekantun somah ipune urip, ipun kewastanin memitre, nanging yening somah ipune sampun padem, yen manut undang-undang, ipun sampun dados anak eluh sane kuasa awak, kenginan ipun tan malih kebaos memitre, yen ipun mekurenan ring anak muani sane lianan. Inggih para semeton, kadia sapunike taler indik para semetone, yen ketepasin antuk pidab-dab Torat, semeton taler sampun padem, santukan semeton sampun ketunggilang ring anggan ide Sang Kristus. Tur sane mangkin, semeton dados druwen ide sane sampun ketangiang saking pantaran anake padem, mangdane urip iragane mepikenoh pebuat ide Sanghyang Widiwase. Santukan, sekantun irago urip secara kemanusan, pidab-dab Torate punike ngawinang irago dot ngelaksanayang paindikan-paindikan sane mendose, inggih punike paindikan-paindikan sane kedotang antuk indrian iragane, sane pacang ngawinang irago padem. Nanging, sane mangkin irage sampun bebas saking kuasan pidab-dab Torate punike, santukan irage sampun padem marep ring pidab-dab Torate, sane sampun mangkeng irage. Irage tan kantun malih mebakti ninutin pemargine sane lawas, inggih punike ninutin pidab-dab Torat sane metulis, nanging sane mangkin irage mebakti ninutin margi sane anyar paican roh ide Sanghyang Widiwase. Yening kadiasa punike, napike sane patut bawa sang malih. Punapike pidab-dab Torate punike dosa? Sampun janten nenten. Nanging sujatenipun pidab-dab Torate punike ngawinang irage uning ring dosa. Santukan, tiang taler tan uning napi sane kewastanin lobe, yening tan kekecap ring pidab-dab Torate kadiasa puniki. Adaja lobe. Idose poleh margi buat ngawinang tiang lobayang seluiring paindikan, melantaran ipun merabotang pidab-dab Torate punike. Santukan, yan tan wenten pidab-dab Torat, dosane punike nenten mederbe kewisesan. Sanerien tiang urip ring jabaning pidab-dab Torate. Nanging sesampun pidab-dab Torate kemanggehang, tiang ngawitin uning ring pidab-dab Torate punike, dosane taler ngawitin mentik, tur tiang raris padem. Pidab-dab Torate sane patut ipun ngawinang tiang urip, kenginan sane mangkin ngawinang tiang padem. Santukan, melantaran pidab-dab Torate, dosane poleh jalaran buat ngapus tiang. Tur melantaran pidab-dab Torate punike, dosane sampun ngemademang tiang. Sujatenipun, pidab-dab Torate punike kawitnya saking ide Sanghyang Widiwase, miwah pituduhe punike taler kawitnya saking ide Sanghyang Widiwase, semalihe patut tur becik. Yening kadiasa punike, punapike paindikane sane becik punike ngawinang tiang padem. Sampun janten nenten kadiasa punike. punike pekarden dosane. Melantaran ipun merabotang paindikan sane becik, dosane ngawinang tiang padem, mangdane anake meresidayang uning ring kewiaktian dosane punike. Tur sepenglanturipun, melantaran pidabdab torate punike, ngawinang dosane sayan mewowoh kaonipun. Irage pada uning, mungguing pidabdab torate punike kawitnya saking ide sangyang widiwase, nanging tiang mawak manusia sekala, sane sampun kadol dados panjak dosa. Tiang tan ngeresep punapi sane patut kardi tiang. Santukan sane kardi tiang boye paindikan sane edotang tiang. Nanging tungkalikanipun tiang ngardi paindikan sane getingin tiang. Yening tiang ngardi paindikan sane tan edotang tiang, indike punike nyinahang tiang adung mungguing pidabdab torate punike patut. Duaning asa punike, boye tiang niri sane ngardi paindikane punike, nanging idose sane medunungan ring manah tiange. Santukan tiang uning, mungguing tiang secara kemanusan nenten mampuh mepekardi sane becik. Ia diastun wenten manah tiang mepekardi ayu, nanging tiang nenten meresidayang laksanayang. Tiang nenten ngelakonin paindikan sane becik, inggih punike sane mule edotang tiang, nanging tungkalikanipun, tiang ngelakonin paindikan sane corah, inggih punike sane nenten edotang tiang. Yening tiang lakonin paindikan sane nenten edotang tiang, punike mepiteges boye tiang sane ngelakonin, nanging tungkalikanipun punike pekarden dosane sane medunungan ring manah tiangi. Kenginan pidabdabe punike kemanah antuk tiang kadiasa puniki, yen tiang memanah ngelakonin paindikan sane becek, nanging tiang wantah meresidayang milih paindikan sane corah. Tungtung manah tiange merasa bagil pisan ngeluihang pituduh sane rauh saking ide sangyang widiwase, nanging wenten rasayang tiang pituduh lianan sane ngereh sikian tiange, inggih punike pituduh sane tungkas ring pituduh sane adungin tiang. Indike punike ngawinang tiang dados jejarahan pituduh sane ngawinang dosa sane ngereh sikian tiangi. Sujatenipun tiang puniki manusia sane kelintang sengkala. Sapa sireke sane pacang mebasang tiang saking sikian sane ngawinang tiang padem puniki. Tiang aturang penyuksme ring ide sangyang widiwase, melantaran ide yang Yesus Kristus penembahan iragane. Dadosipun, kadiasa puniki kewentenan tiange. Tiang ninutin pituduh ide sangyang widiwase, wantah antuk manah kewanten, nanging sikian tiange ninutin pituduh dosane.